Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala anwa'ul i'rabi wa alamatuhu. Berkata penulis jenis-jenis i'rab dan tanda-tandanya. Qauluhu faslun. Perkataan beliau Ibnu Hisham faslun. Ini adalah pasal. Anwa'ul i'rabi arba'atun. Jenis-jenis i'rab ada empat macam. Raf'un wa nasbun fismin wa fi'lin. Rafa' dan nasab pada isim dan fi'il. Nahwu zaidun yakumu. Contohnya zaidun yakumu. Ini zaidun isim, dia rafa'. Yakumu fi'il mudhari', dia juga rafa'. Wa inna zaidan lan yakuma. Dan juga contoh yang lain, inna zaidan lan yakuma, sungguhnya Zaid tidak akan berdiri. Zaidan isim, dia nasab. Yakuma fi'il mudhari, dia nasab. Ya, ini jadi dua kalimat yang memberi contoh isim dan fi'il dalam keadaan rafa dan nasab. Wajarun fismin, dan jar pada isim. I'rab jar pada isim. Nahwu contohnya bizaidin, dengan Zaidin. Zaidin ini isim, dia jar. Wa jazmun fi fi'lin, dan i'rab jazm pada fi'il. Nahwu contohnya lam yakum, dia belum berdiri. Yakum ini fi'il mudhari, dia dalam keadaan jazm. Fa yurfa'u bi dhammatin, maka dia dirafa'kan dengan dhammah. Wa yunsabu bi fathatin, dan dinasabkan dengan fathah. Wujarru bikasrotin, dijarkan dengan kasroh. Wujzamu bihadfi harokatin, dan dijazamkan dengan penghapusan harokat. Ya, ini tulisan berbicara tentang jenis-jenis i'rab dan tanda-tandanya. Qala al-mu'allif qawluhu faslun, perkataan Ibn Hisham faslun. Al-faslu pasal. Qit'atun minal babi, adalah bagian dari bab. Mustaqillatun binafsiha, mandiri dengan sendirinya, artinya berdiri sendiri. Munfasilatun amma siwaha, terpisah dari yang lainnya. Tastamilu ala masaila ghaliban, yang mencakup atau mengandung beberapa masalah. Ghaliban, keumumannya. Nah, ini pengertian pasal. Jadi pasal adalah bagian dari bab yang berdiri sendiri, terpisah dengan yang lain, dan mencakup atau mengandung beberapa masalah. Wal babu a'ammu minal fasli, dan bab itu lebih umum daripada pasal. Li'annahu ismun li jumlatin mukhtassatin minal ilmi, karena bab itu adalah nama untuk beberapa perkara yang khusus daripada ilmu. Tastamilu ala fusulin wa masaila aidan, yang dia mencakup beberapa pasal atau mengandung beberapa pasal dan masalah-masalah juga. Ya, jadi pasal itu bagian dari bab. Bab itu lebih umum daripada pasal. Qala al-mu'allif wa qawluhu anwa'ul i'rabi arba'atun, dan perkataan beliau Ibnu Hisham jenis-jenis i'rab ada empat macam. Al-i'rabu atharan zahirun aw muqaddarun, i'rab adalah pengaruh yang zahir, yang nampak, atau muqaddar, atau yang ditakdirkan. Yajlibuhul 'amilu fi akhiril kalimati, yang dibawa oleh amil di akhir kata, di akhir sebuah kata. Ini i'rab. Jadi i'rab adalah pengaruh zahir atau muqaddar yang ada di akhir sebuah kata yang dibawa oleh amil, yang disebabkan oleh amil. Nah, ini i'rab. Nah, isimnya atau fi'il yang dipengaruhi amil namanya isim mu'rab atau fi'il yang mu'rab. Wal muradu bil athari, dan yang dimaksud dengan al-athar adalah al-harokatu, adalah harokat min dhammatin berupa dhammah au fathatin atau fathah au kasratin atau kasrah au hadfuha atau penghapusan harokat itu wa huwa sukunun yaitu sukun. Nah, ini yang dimaksud dengan al-athar. Wa qauluna dan perkataan kami dhahirun au muqaddarun, perkataan kami berkenaan dengan pengertian i'rab. Yubayyinu annal i'rab naw'ani, ini menjelaskan bahwa i'rab itu ada dua jenis. Nah, ditinjau dari nampak atau tidaknya i'rab ada dua jenis. Al-awwalu, yang pertama, al-i'rabu adh-dhahiru, i'rab yang dhahir. Wa huwal aslu, ini adalah asalnya. I'rab yang nampak, ini adalah asalnya. Nahwu, contohnya, yafuzul mu'minu bi thawabillahi, seorang mukmin akan beruntung dengan pahala dari Allah. Fa yafuzu fi'lun mudhari'un, yafuzu ini fi'il mudhari' marfu'un bi dhammatin dhahiratin, dia marfu' dengan dhammah dhahirah, dhammahnya kelihatan, yafuzu. Wal mu'minu fa'ilun marfu'un bi dhammatin dhahiratin, dan al mu'minu, kata al mu'minu, dia adalah fa'il di sini marfu' dengan dhammah yang dhahirah juga yang kelihatan. Wa thawabi majrurun bi kasratin dhahiratin, dan kata thawabi ini majrur dengan kasrah yang dhahirah yang nampak juga. Jadi pada tiga kata ini i'rabnya semuanya dhahir, artinya nampak. Yafuzu ini kelihatan, al mu'minu juga kelihatan, thawabi juga kelihatan. Kemudian ats-tsani, jenis kedua dari i'rab, al-i'rabu taqdiri, i'rab yang takdiri, yang ditakdirkan. Nahwu, contohnya, al-fawdha mafsadatun lil a'mali, al-fawdha kekacauan itu adalah kerusakan dari pekerjaan-pekerjaan. Nah, kita lihat, fal-fawdha mubtada'un marfu'un bidhammatin, al-fawdha ini mubtada, dia marfu' dengan dhammah, muqaddaratin alal alifi, yang ditakdirkan di atas alif, dhammah yang diperkirakan ada di atas alif. Al-fawdha pada alif maksura itu ada harokat dhammah, tapi muqaddarah, ditakdirkan. Mana amin tuhuriha, tercegah dari penampakannya, penampakan dhammah itu adalah ta'adzur, karena ta'adzur. Di footnote penulis menjelaskan ta'adzur maknahu al-istihalatu, ta'adzur maknanya adalah al-istihalah, kemustahilan. Li'anna al-alifa la taqbalul harakata, karena huruf alif itu tidak menerima harakat. Fata'adzuru kaunu mahallil i'rabi ghairu qabilin li'alamatihi, jadi ta'adzur itu adalah keadaan kedudukan i'rab yang tidak menerima tanda i'rab. Ya, jadi al-fawdha ini dia di sini mubtada, dia marfu dengan dhamma muqaddarah di atas alif. Alif harokat dhamma itu enggak boleh kelihatan karena mustahil. At-ta'adur, karena mustahil. Sebabnya ya karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Dia harokatnya selalu muqaddarah. Nah, kalau misalnya ada harokat dhamma kemudian dilafadzkan, misalnya A, I atau U, itu bukan alif tapi hamzah. Ataupun alif, dia tidak menerima harokat. Man amin duhuriha at-ta'aduru, tidak boleh kelihatan karena memang mustahil. Nah, itu kemudian wa mafsadatun khobarun, dan mafsadah pada kalimat ini adalah khobar. Wa sayati insyaallahu tafsilu dalika, dan akan datang insyaallah perincian hal itu. Nah, ini contoh i'rab takdiri, ialah pada kata al-fawdha. Jadi tidak nampak tapi ditakdirkan. Kemudian qala al-mu'allif wa anwa'ul i'rabi arba'atun, jenis-jenis i'rab ada empat macam. Ar-raf'u wa nasbu wa jarru wa jazmu, rafa, nasab, jar dan jazm. Wa hiya binisbati lil asma'i wal af'ali thalathatu aqsamin. Nah, jenis-jenis i'rab ini, empat jenis i'rab ini, jika dikaitkan atau berkenaan dengan isim-isim dan fi'il-fi'il, bisa dikelompokkan menjadi tiga jenis. Al-awalu, yang pertama, qismun tashtariku fihil asma'u wal af'alu. Satu bagian atau satu jenis yang isim dan fi'il itu bersekutu padanya, pada tanda i'rab tersebut. Wa huwa raf'u wa nasbu, yaitu rafa dan nasab. Maksudnya, dua i'rab ini bisa terdapat pada isim dan fi'il. Kita lihat di footnote, al-muradu bil fi'li al-mudari'u, yang dimaksud dengan fi'il-fi'il di sini ada fi'il mudari'. Li'anna al-madhiya wal-amra mabniyani, karena fi'il madhi dan fi'il amr mabni, kama taqaddama, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Nahu contohnya, innal mu'mina lan yakhuna. Seorang mukmin itu sesungguhnya seorang mukmin itu tidak akan berkhianat. Al mu'mina ini mansub, dia isim dalam keadaan nasab. Yakhuna ini fi'il mudhari juga dalam keadaan nasab. Al aqilu yuti'u ummahu. Contoh yang lain, al aqilu ini isim, dia dalam keadaan rafa. Yuti'u ini fi'il mudhari dalam keadaan rafa. Nah, ini contoh isim dan fi'il dalam keadaan rafa dan nasab. Jadi rafa dan nasab itu bisa terdapat di isim dan di fi'il. Kemudian atsani, kelompok kedua, qismun takhtasu bihil asma'u, i'rab yang khusus terdapat pada isim-isim. Wahual jarru, yaitu i'rab jar. Nah, contohnya, nazartu ilal ka'bati, aku melihat Ka'bah. Al ka'bati ini keadaannya jar, dia isim. Kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga, qismun takhtasu bil af'alu, satu jenis i'rab yang khusus masuk, yang khusus ada pada fi'il-fi'il. Wahual jazmu, yaitu jazm. Nahu lam yahdur ahadun, contohnya lam yahdur ahadun. Yahdur ini dalam keadaan jazm, belum hadir seorang pun. Nah, ini jenis-jenis i'rab jika dikaitkan dengan isim-isim dan fi'il-fi'il. Jadi isim-isim itu ada tiga i'rabnya, rafa, nasab dan jar. Wala jazma fiha, tidak ada jazmnya. Dan fi'il itu juga tiga, rafa, nasab dan jazm. Wala jarra fiha, tidak ada jar pada fi'il-fi'il. Qala al-mu'allif wa qawluhu, dan perkataan Ibnu Hisyam, fa yurfa'u bi dhammatin, maka dia dirafa'kan dengan dhammah, wa yunsabu bi fathatin, dinasabkan dengan fathah, wa yujarru bi kasratin, dijarkan dengan kasrah, wa yajzamu bi hadfi harakatin, dan dijazmkan dengan dihapusnya harakat. Ai inna hadhil anwa'a al-arba'ata lil i'rabi laha alamatun dulu alaiha. Sungguhnya jenis-jenis yang empat ini, jenis-jenis i'rab yang empat ini, rafa, nasab, jar dan jazm, memiliki tanda-tanda yang menunjukkan atas i'rab tersebut. Wahya durmani, dan tanda-tandanya ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, alamatun asliyatun, tanda-tanda asli. Asani, yang kedua, alamatun far'iyatun, tanda-tanda cabang. Fadzakarahunnal alamatil asliyata, maka Ibnu Hisyam di sini menyebutkan tanda-tanda asli dari i'rab. Wahya arbaun, yaitu ada empat macam. Sebagaimana i'rab ada empat macam, maka tandanya juga ada empat. Al-ula ad-dhammatu lirraf'i, yang pertama dhammah untuk rafa'. Asaniyatu al-fathatu linasbi, yang kedua fathah untuk nasab. Asalithatu al-kasratu liljarri, kasrah untuk jar. Arrabi'atu hadful harakati liljazmi, yang keempat penghapusan harakat untuk jazm. Yuqalu as-sukunu, dikatakan juga sukun. Jadi sinonim penghapusan harakat adalah sukun. Awil waqfu atau waqaf, Wa amtsilatuha wadihatun, dan contoh-contoh dari tanda-tanda itu jelas. Nah, jadi i'rab itu memiliki tanda-tanda. Dan tanda-tandanya itu ada yang asli, ada yang cabang. Dan di sini Ibnu Hisham menyebutkan tanda asli dari i'rab dhammah, fathah, kasrah dan sukun atau hadful harakah. Nah, kita lihat di footnote penulis mengatakan al-masyhur wa inda nuhati, yang terkenal dari ulama-ulama nahwu, anna harakatal i'rabi ghairu harakatil bina'i, bahwasanya harakat i'rab itu berbeda dengan harakat bina. Wa in kanata fi surati wa lafzi syai'an wahidan, walaupun dalam bentuk dan lafadznya itu satu sama. Lakinnahum qasadu at-tafriqa, akan tapi mereka para ulama ingin membedakannya. Fa fil i'rabi yuqalu marfu'un bi dhammatin, maka untuk i'rab dikatakan marfu'un bi dhammatin, misalan marfu' dengan dhammah contohnya. Wa fil bina'i, dan untuk yang bina yuqalu mabniyun 'ala dhammi, dikatakan mabni dengan dhammah. Jadi beda penyebutan marfu'un bi dhammatin untuk yang i'rab, mabniyun 'ala dhammi untuk yang bina, sama-sama dhammah. Tapi diucapkan atau diistilahkan dengan istilah yang berbeda, karena memang mereka ingin membedakan antara bina dan i'rab. Fa idza qalu marfu'un, maka ketika mereka mengatakan marfu'un, isim atau fi'il itu marfu', ulima annahu bi'amilin, maka diketahui isim atau fi'il itu marfu' karena adanya amil, atau dengan sebab amil. Yajuzu zawaluhu, yang mungkin untuk hilang. Wa hudutsu amilin akharu, dan berlaku amil yang lain. Yahdutsu khilafa amalihi, yang kemudian berlaku hukum yang berbeda. Nah, jadi kalau dikatakan marfu'un berarti dia disebabkan amil. Nah, amil itu kadang atau bisa berubah, yang kemudian hukumnya juga berubah menjadi mansub atau marfu atau majzum. Nah, kemudian wa idza qalu mabniun 'ala dhommi, kalau mereka mengatakan mabni dengan dhommah, ulima annahu mulazimun lidhommi, diketahui bahwa kata tersebut selalu dhommah. La yazulu bi zawalil 'amili, tidak akan hilang, tidak akan berubah dengan perubahan amil. Jadi untuk membedakan antara harokat bina dan harokat i'rab, proje syarhil mufassal libni Ya'is, coba dilihat lagi kitab syarah mufassal karya Ibnu Ya'is fil mujallad ats-tsalits fi shofah ar-rabi'ah wa tsamanin, jilid ketiga halaman 84. Nah, ini jadi para ulama itu membedakan antara harokat i'rab dan harokat bina. Demikian pula kata yang memiliki harokat i'rab berarti dia adalah kata yang mu'rab. Kata yang memiliki harokat bina berarti dia kata yang mabni. Nah, kalau dia mu'rab, karena i'rab itu ada empat, berarti ada empat kemungkinan. Dia marfu'un dalam keadaan rafa', dia mansubun dalam keadaan nasab, dia majrurun dalam keadaan jar, atau dia majzumun dalam keadaan jazm. Nah, kalau misalnya dikatakan marfu'un, maka diketahui bahwa ini kata marfu' dirofakan atau dalam keadaan rofak dengan sebab adanya amil. Yang amil ini ada kemungkinan berubah. Ketika amilnya berubah, maka dia juga berubah. Bisa jadi nanti mansubun, majrurun, atau majzumun. Ini yang di maksud. Kemudian kalau mereka mengatakan mabniyun ala dhommi, maka diketahui bahwa kata itu memang tetap, tidak akan berubah harokatnya dengan perubahan amil apapun. Nah, ini maksud dari kenapa ulama nahwu itu membedakan antara harokat bina dan harokat i'rab. Wallahu a'lamu bishawab.